fi hajjatil wada. Kejadiannya pada haji wada. Kejadian peristiwa ini terjadi pada haji wada. Dan kita tahu bahwasanya peristiwa Al-Fadl bin Abbas diboncengi oleh Nabi di haji wada. Di haji wada, dan kita tahu juga bahwasanya Nabi hanya satu kali melaksanakan ibadah haji dalam Islam. Dia hanya melakukan ibadah haji satu kali setelah diangkat menjadi nabi. Adapun setelah sebelumnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi SAW sudah pernah haji sebelum diangkat jadi nabi. Karena proses pelaksanaan ibadah haji ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam tiba. Sebelum datangnya agama Islam, orang-orang Arab sudah melaksanakan ibadah haji, dan bahkan talbiyah mereka juga diceritakan oleh hadis Nabi SAW. Mereka bertalbiyah, mereka wukuf, mereka di Muzdalifah, dan mereka tawaf, mereka sa'i. Ya, jadi ritual-ritual ibadah haji, manasik-manasik haji sudah ada di zaman jahiliyah. Tetapi para ulama bersepakat bahwasanya Nabi dalam Islam hanya satu kali melaksanakan ibadah haji, ketika ibadah haji itu dijadikan oleh Allah sebagai salah satu rukun. Turun perintah dari Allah langsung, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Turun ayat ini, maka turunnya di tahun ke-9 Hijriah. Turunnya di tahun ke-9 Hijriah. Kemudian Nabi tidak langsung melaksanakan ibadah haji. Ia mengirim pertama kali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Hajj. Kemudian pada tahun berikutnya baru Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, itu tahun ke-10 Hijriah. Ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah, dan pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11-nya beliau meninggal dunia. Kurang lebih 3 bulan setelahnya Nabi SAW meninggal dunia. Itu haji wada. Intinya, kembali kita kepada hadis ini, sudah jelas jawaban Nabi boleh untuk membadalkan atau menghajikan orang yang masih hidup tetapi kondisi badannya tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Tidak bisa naik kendaraan atau sudah terlalu lemah, maka karena faktor usia, maka boleh untuk dihajikan. Itu hadis yang pertama. Dan pelajaran-pelajaran seperti tadi yang telah kita dapatkan, pengingkaran terhadap kemungkaran langsung dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Nabi SAW langsung palingkan wajah Al-Fadl. Ya, langsung palingkan wajah Al-Fadl, dan juga ini manusiawi, seorang pemuda dengan pemudi. Dan ini yang sudah dibendung oleh Islam seketat-ketatnya. Hal yang seperti ini, maka tidak Islam memerintahkan kaum muslimin dan kaum muslimat, orang-orang yang beriman dan laki-laki maupun perempuan, untuk menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka, dan hendaklah mereka menjaga kesucian mereka, kemaluan mereka. Sebaliknya, perintah juga diturunkan oleh Allah secara khusus kepada wanita beriman. Wa qul lil mu'minat. Tidak cukup dengan orang yang beriman saja, tetapi orang beriman laki-laki saja, tetapi di situ ada perintah langsung untuk orang yang beriman perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakan juga kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini keterkaitan antara pandangan dengan kemaluan. Karena penyebab pertama adalah pandangan. Sehingga untuk menjaga kemaluan, yang harus dijaga pertama adalah pandangan. Betapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, perbuatan keji yang terjadi, penyebab pertamanya adalah mata. Maka Nabi SAW bersabda, la tatbi'in nazratan nazrah. Jangan kalian iringi pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu untukmu, kamu tidak berdosa, sementara yang keduanya itu kamu berdosa, dan dia adalah perangkap syaitan. Ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kita ambil dari, di antara yang bisa kita ambil dari pelajaran melalui kandungan hadis yang tadi telah kita dengarkan bersama. Kemudian juga belum turunnya hayat hijab, ya, atau wanita ini belum sampai kepadanya ayat hijab sehingga tampak wajahnya, dan menunjukkan bahwasanya penyebab fitnah pada wanita yang pertama wajah. Ya, penyebab fitnah yang pada wanita yang dilihat kecantikan yang pertama adalah wajahnya dari seorang wanita. Maka ini yang harus dijaga oleh seorang wanita, dan juga seorang laki-laki harus menjaga agar jangan sampai melepaskan pandangan begitu saja. Kemudian setelah pengingkaran terhadap kemungkaran yang terjadi di hadapan Nabi SAW, kemudian juga kezuhudan atau kewaraan, ketawaduan seorang pemimpin. Seorang pemimpin ketika dia menjadi supir, menumpangi orang lain, menumpangi orang lain, ini juga diterapkan oleh Nabi SAW. Setelah itu kita lanjutkan hadis berikutnya 3175. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Ali ibn Khashram qala akhbarana Isa an ibn Jurayj an ibn Shihab qala haddatsani Sulaiman ibn Yasar an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anil Fadl anna imra'atan min Khas'ama qalat ya Rasulullah inna abi shaykhun kabirun alayhi faridatullah fil hajj wa huwa la yastati'u an yastawi ala dhahri ba'irihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahujji anhu. Ini redaksinya agak sedikit berbeda dengan hadis yang pertama, walaupun riwayatnya dari beliau juga, dari Al-Fadl bin dari Abdullah bin Abbas menceritakan kisah Al-Fadl saudaranya tadi. Abdullah bin Abbas mengatakan mendapatkan berita dari saudaranya Al-Fadl bahwasanya ada seorang wanita dari Khath'am berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna abi, sesungguhnya ayahku syaikhun kabir, sudah tua sekali, alaihi faridatullahi fil haji, ia di pundaknya ada kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah tentang ibadah haji. Wa huwa la yastati'u, sementara dia tidak mampu, ayastawi ala dhahri ba'iri, untuk duduk tenang, untuk duduk tegar kuat di atas kendaraannya, yaitu untanya. Tidak bisa duduk lama, tidak bisa menegakkan bahunya karena sudah tua, tidak bisa naik ke atas kendaraannya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata kepada wanita ini, fahujji anhu. Dia bukan lagi dalam bentuk pertanyaan, tapi perintah dari Nabi. Kalau begitu, hajikan dia. Kalau begitu keadaannya, maka hajikan dia, kata Nabi SAW kepada wanita ini. Itu hadis yang kedua, dan yang terakhir menjelaskan tentang hukum yang tertera di bawah, di dalam, di pada babnya, menghajikan orang lemah, orang yang lemah. Maksudnya menghajikan orang yang tidak mampu haji karena sakit, tua, itu haram, atau karena sudah lanjut usia. Orang yang sudah tua bisa saja dia sehat, tetapi karena ketuaannya tidak mampu, kemungkinan ada orang yang sudah tua sering sakitnya, tua sering sakit, ini juga termasuk penyebab atau alasan. Kemudian juga disebabkan oleh meninggal dunia. Ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia sudah jelas dia sudah tidak bisa lagi melaksanakan ibadah haji karena meninggal dunia. Maka ini salah satu, dan ini yang disepakati oleh para ulama, orang yang sudah meninggal dunia boleh dihajikan. Kalau seandainya dia mampu ketika hidupnya atau tidak mampu saat hidupnya, boleh dihajikan oleh orang-orang yang terdekat dengannya. Makanya sebagian ulama menjelaskan bahwasanya menghajikan ini lebih ditekankan kepada kerabat. Karena hadis-hadis yang datang itu semuanya kerabat, termasuk yang satu ini, itu kan yang akan menghajikan dia adalah anaknya sendiri. Kemudian hadis tentang subrumah, yaitu haji, dalil yang membolehkan membadalkan haji, menghajikan yang ada hadis yang lain yang membolehkan menghajikan orang lain adalah hadis subrumah. Ketika Nabi SAW mendengarkan ada seorang yang berniat di miqat, labbaikallahumma an subrumah, ya Allah saya tunai, saya penuhi panggilan haji, panggilanmu untuk menghajikan seseorang yang bernama subrumah. Nabi SAW bertanya, siapa subrumah? Maka ia menjawab, akhun li au qaribun li, saudara saya atau kerabat saya. Jadi ini yang menunjukkan bahwasanya lebih ditekankan kepada kerabat, lebih ditekankan kepada kerabat. Walaupun mungkin pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja orang lain, tetapi seperti tadi lebih ditekankan kepada kerabat-kerabat dari yang dihajikan ini. Itu tentang bunyi bab, ya, bahwasanya boleh hukum menghajikan orang yang lemah karena sakit, tua atau orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Ya, boleh hukum menghajikannya. Kita lanjutkan bab berikutnya. Ya. Ya, ini mungkin apa ya upaya untuk mencari dalil. Walaupun mungkin dalam saat ketika Nabi berjumpa dengan perempuan ini, Nabi tidak mempertanyakan kamu berangkat dengan siapa. Dan ini tidak ada tuntutan untuk bertanya. Dia sudah berada di sana. Kecuali kalau Nabi SAW, Nabi SAW ditanya sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Ya, ketika datang seorang suami kepada Nabi SAW, sungguhnya saya sudah dijadikan sebagai salah satu pasukan, masuk dalam anggota pasukan yang dikirim untuk berperang, sementara istri saya akan berangkat haji. Maka Nabi SAW ini sebelum berangkat, fatwa Nabi lain lagi. Ketika dia menyebutkan istrinya berangkat tanpa ada mahram, maka Nabi SAW mengatakan, maka berangkatlah kamu haji bersama istrimu. Sementara ini di Muzdalifah atau dalam perjalanan proses sudah sampai di sana, Nabi suruh pulang kembali. Tidak mungkin kamu berangkat tanpa mahram. Kalau seandainya itu memang terjadi tanpa mahram, lalu Nabi SAW mengatakan kamu balik kembali karena kamu tidak akan mahram. Tidak mungkin. Maka itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada penjelasan bahwasanya wanita ini datang tanpa mahram. Kemungkinan ada mahramnya, ada saudaranya, walaupun dia ketika datang kepada Nabi itu tidak bersama mahramnya, tidak bersama mahramnya, tapi ataupun bersama mahramnya, tetapi konteks hadis tidak membutuhkan untuk menjelaskan itu. Konteks hadis tidak membutuhkan untuk menjelaskan mahramnya karena dia datang untuk meminta fatwa, bukan untuk meminta, menanyakan ini saya tanpa mahram atau saya ini bersama mahram saya. Dah, dia hanya menjelaskan bagaimana status ayahnya yang dalam kondisi seperti itu. Jadi apa yang dibawakan oleh penama, walaupun mungkin bisa dijadikan sebagai dalil, ya, bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya Nabi SAW tidak menanyakan tentang mahramnya wanita ini, atau ketika dia mengatakan fahujian, tunaikan haji untuknya atau hajikan dia ayahmu itu, Nabi SAW tidak katakan harus pakai mahram. Mungkin dari situ orang berdalil, mereka berdalil. Tetapi konteksnya bukan masalah mahram. Konteksnya masalah menggantikan haji, membadalkan haji. Membadalkan haji. Sementara dalam masalah mahram, Nabi SAW sudah jelas dalam hadis-hadis yang banyak mengatakan tidak halal seorang wanita melakukan safar tanpa mahramnya. Tanpa mahramnya, kata Nabi SAW. Sudah jelas seperti itu. Jadi saya tidak terlalu puas ketika hanya sekedar Nabi perintahkan wanita ini untuk menghajikan ayahnya tanpa menyebutkan mestinya pakai mahram, lalu kita katakan oh ini tentu bolehnya haji tanpa mahram, walaupun ini masuk dalam ruang perbedaan pendapat para ulama tentang masalah persyaratan kewajiban haji itu dengan mahram. Kalau masalah sahnya, sepakat semuanya sah hajinya. Sepakat semua ulama bahwasanya wanita yang berangkat haji tanpa mahram sah hajinya. Sah hajinya. Cuma apakah dia berdosa atau tidak, ini yang mereka mengatakan yang mengatakan itu sebuah persyaratan, maka dia berdosa, akan mengurangi nilai kemabruran hajinya. Haji mabrurnya itu sudah berkurang nilainya karena dia sudah melakukan pelanggaran. Ini yang perlu diperhatikan. Dan tentu kalau seandainya kita mampu untuk membawa seorang wanita berangkat haji dengan mahram, maka upayakan agar keluar dari hal-hal yang dinilai sebuah pelanggaran oleh para ulama. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang masalah mahram ini, tentang masalah mahram. Wallahu ta'ala alam. Iya, sama. Ya, sementara ibadah hajinya sudah untuk orang yang dihajikan. Ya, untuk orang yang dihajikan, sementara yang melakukannya tentu dia akan mendapatkan pahala tawaf, pahala sa'i, pahala umrah, pahala wukufnya, dia berdoa juga. Ya, tentu dengan syarat tentu yang menghajikan ini sudah haji. Sudah haji. Wanita ini kan sudah bercerita, dia bercerita tentang yang akan datang. Dia sekarang sudah sebagai seorang jemaah haji dia. Maka Nabi SAW perintahkan langsung, maka hajikan ayahmu itu. Karena wanita ini sudah jelas-jelas haji. Sudah jelas-jelas sudah haji. Jadi syaratnya seperti hadis Subruma, bahwasanya orang yang menghajikan orang lain mesti sudah haji. Mesti sudah haji. Wallahu a'lam. Bab yang ke-73. Bab sihhati hajji sabi wa ajru man hajja bihi. Bab sahnya ibadah haji seorang anak sahnya ibadah haji anak kecil, dan anak kecil maksudnya yang di bawah umur mumayyiz 3 tahun, 4 tahun, ya, 5 tahun. Wa ajru man hajja bihi, dan yang membawanya haji mendapat pahala. Mendapat pahala. Ini bab yang ke-73, sah haji anak kecil dan pahala orang yang mengajaknya, itu yang membawanya, yang menggendongnya, yang menghajikannya, yang memasangkan kain ihram bila mana anak laki-laki, atau yang menjaga agar terhindar dari pembatal atau perusak-perusak haji. Ini juga harus dijaganya. Maka dia akan mendapat pahala. Hadis di bawah ini 3176, Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harbin wa ibn Abi Umar jami'an an ibn Uyainah qala Abu Bakr hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Ibrahim ibn Uqbah an Quraib mawla ibn Abbas an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam لقي ركبا بالروحة فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر. Ini hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga. Ia bercerita bahwasanya dalam perjalanan ibadah haji Nabi berjumpa dengan sebuah kafilah. Perjalanan dalam melaksanakan sebuah kafilah untuk berangkat, sama-sama berangkat haji. Laqiya raqban birauha, di tempat yang bernama Rauha. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ini orang dari mana? Kafilah ini berangkat dari mana? Siapa orang ini? Faqalu al-muslimun. Mereka menjawab, kami orang muslim yang akan berangkat ibadah haji. Faqalu, lalu mereka juga bertanya kepada rombongan Nabi dan juga kepada Nabi, man anta, kamu siapa? Dan ini menunjukkan bahwa mereka belum tahu Nabi, tidak mengetahui Nabi SAW, hanya mendengar. Rupanya mereka tidak tahu karena mereka dari tempat yang berbeda-beda. Qala Rasulullah, kata Nabi, saya Rasulullah. Mendengar bahwa beliau adalah Nabi Rasulullah SAW, maka tiba-tiba salah satu seorang wanita dari kafilah tadi mengangkat bayi yang digendongnya ditinggikannya, diangkatnya tinggi-tinggi. Warafa'an ilaihi imra'atun sabiyan, seorang wanita mengangkat seorang bayi dan menunjukkan kepada Nabi, memperlihatkan yang kepada Nabi. Faqalat, lalu dia berkata, bertanya, Ali hadza hajjun, apakah anak yang sekecil ini boleh haji atau sah hajinya? Qala na'am, kata Nabi, sah, boleh dia haji. Walaki ajrun, dan kamu mendapat pahala. Kamu yang membawanya, kamu yang mengurusinya mendapat pahala. Pahala mengurusi anak ini, anak ini sah hajinya dari mulai tahlul, mulai ihram sampai tahlul. Tapi harus dijaga memang, harus dijaga karena dia sebagai seorang jamaah haji. Maka apa yang dituntut kepada seorang jamaah haji dituntut kepada anak ini. Ini yang harus dijaga oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak meniatkan, hanya sekedar memakaikan kain ihram saja, tidak meniatkan tawaf, tidak meniatkan umrah atau haji, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau dia masukkan kepada nusuk, dia masukkan anaknya untuk ihram, maka dia harus dijaga. Anak itu harus dijaga. Harus dibawa tawaf, harus dibawa sa'i, tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau dia merengek-rengek keletihan atau dia menangis, lalu kita putuskan saja, maka ini tidak benar. Pokoknya dari mulai sampai akhir dia harus selesai dan dia harus dijaga, jangan sampai melakukan pembatal-pembatal haji atau perusak-perusak ihram. Ini yang membuat dia mendapatkan pahala karena dia menjaga anaknya tersebut. Dengan syarat, bukan hanya sekadar memakaikan kain ihram, karena kebanyakan orang sekarang hanya sekadar memakaikan kain ihram. Ya. Sekadar memakaikan kain ihram, sebagai UM dulu hanya sekadar memakaikan kain ihram, tidak dimasukkan tidak dimasukkan ke nusuk. Tidak masukkan ke nusuk atau kecil. Karena kita khawatir karena dia melakukan pelanggaran kita tidak tahu. Makanya untuk pertama kali ya kita pakaikan kain ihram, kemudian seakan-akan dia ikut tawaf, ya kan? Memang tawaf, sa'i juga ikut sa'i. Ya, tetapi dia tidak masuk ke ibadah nusuk, kepada ibadah umrah. Ya, kepada ibadah umrah. Ini kebanyakan yang dilakukan sekarang ini. Tetapi pertanyaan hadis ini, konteks hadis ini adalah memasukkan anak itu kepada ibadah haji. Maksudnya dia diniatkan melaksanakan ibadah haji. Nanti ibadah hajinya sah, dan yang menghajikan dia atau membawa dia haji itu mendapatkan pahala karena kesulitannya dia menjaga anaknya ini, membawanya, menggendongnya untuk tawaf, menggendongnya untuk sa'i, mendorongnya. Ya, ini yang membuat dia mendapatkan pahala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 3177. Semuanya hadisnya hampir sama. Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala hadatsana Abu Usama an Sufyan an Muhammad ibn Uqbah an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala rafa'at imra'atun sabiyan laha faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun. Hadisnya sama, tapi cerita awalnya Nabi berjumpa dengan sebuah rombongan. Nabi bertanya, ini dari ini siapa? Lalu mereka menjawab, kami orang Muslim yang akan berangkat haji. Kemudian mereka balik bertanya, kamu siapa? Saya Rasulullah. Itu tidak ada dalam cerita hadis yang kedua ini dan seterusnya. Hanya sekedar tentang wanita, ada seorang wanita mengangkat bayinya, kemudian bertanya, apakah anak seumur ini boleh melaksanakan ibadah haji atau sah melaksanakan ibadah haji? Jawab Nabi, sah dan boleh, dan engkau mendapatkan pahala. Ya, engkau mendapatkan pahala. Ini luar biasa. Dia sudah umrah juga, dia haji juga, tapi dia mendapatkan pahala satu orang lagi, pahala haji anaknya. Jadi dua ibadah haji yang dia dapatkan pahalanya. Itu hadis yang ke 3177. Berikutnya 3178 dan yang terakhir 3179. Ya. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Ibrahim ibn Uqbah an Quraib an imra'atan rafa'at sabiyan faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun. Sama dengan hadis yang tadi. Kemudian yang terakhir, sekedar sanadnya saja yang dibawakan kembali oleh Imam Muslim, wa haddatsani ibn al-Muthanna, sanad yang baru, hadisnya sama. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن Qala hadatsana Sufyan an Muhammad ibn Uqbah an Quraib an Ibn Abbasin bimithlihi. Bimithlihi artinya senada dengan hadis yang pertama atau hadis yang sebelumnya. Ya, itu ada empat hadis menceritakan, membawakan kepada kita kisah yang terjadi di zaman Nabi. Seorang wanita membawa anaknya dan memasukkan anaknya kepada ibadah haji. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, sahkah ibadah haji anak ini? Maka Nabi mengatakan sah, dan engkau akan mendapatkan pahala ibadah haji yang ia lakukan. Dia tidak belum mendapatkan pahala. Pahalanya ditransfer kepada orang tuanya atau kepada yang membawanya. Itu bab yang ke-73, dan sampai di situ pelajaran kita pada hari ini. Wallahu taala alam wa sallallahu. Tidak. Sah maksudnya dia sah ibadah haji dan tidak menggugurkan haji Islamnya, karena dia belum tertuntut untuk haji Islam. Nanti kalau sudah dewasa dia masih ada kewajiban haji yang harus ditunaikan, yaitu haji Islam. Karena haji Islam itu dituntut ketika sudah baligh. Sebelum baligh belum dituntut, maka anak-anak yang sudah haji sebelum baligh dia masih punya beban haji. Masih punya beban haji. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.